lawan hati. Kuncupmu segar mempesona, berhaburan kumbang di sekelilingmu. Ingin kau terlena satu waktu. Mawar hati hatilah merangkak, mawar jalan penuh. Singkan diri dari rangkaian bunga lain. Asal hati-hati, asal kau sadari, dalam memilih teman sejati. Mawar hati-hati lama. Jangan sampai lain sebelum bertemu.